الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita masuk ke dalam bab yang ke-79, bab istihbab dzikri ba'da salati wa bayani sifatihi. Anjuran untuk berzikir setelah salat dan penjelasan tentang sifatnya, bentuk dan cara, atau bentuk-bentuk zikirnya itu apa aja. Hadis 1333, haddatsana Dawud bin Rusayd qala haddatsana al-Walid an al-Auza'i an Abi Ammar ismuhu Shaddad bin Abdullah عن أبي أسماء عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد فقلت لأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول استغفر الله استغفر الله. Dengan sanadnya kepada Tsauban, dia mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi, apabila dia insarafa, berpaling dari salatnya. Maksud insiraf di sini salam. Ya, ini apabila Nabi telah bersalam dari salat. Istighfar thalathan, beliau beristighfar tiga kali. Waqal, dan beliau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ya Allah, antas salam, engkau maha selamat. Wa minkas salam, darimu keselamatan. Tabarakta dzal jalal wal ikram, sungguh engkau penuh keberkahan. Dzal jalal wal ikram, yang memiliki kemuliaan dan kedermawanan. Qala al-Walid, lalu Walid mengatakan qult, fa qultu lil Auza'i, aku mengatakan kepada Auza'i kaifa istighfar, bagaimana istighfar itu? Qala taqulu, engkau ucapkan astaghfirullah astaghfirullah. Jadi kita ucapkan astaghfirullah, aku memohon pengampunan kepada Allah, aku memohon pengampunan kepada Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa istighfar itu sama di situ aja, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, tiga kali. Tidak seperti yang sebagian orang lakukan astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim, tambah lagi li wali walidayya, ya, dan seterusnya. Tidak, jadi istighfar itu hanya astaghfirullah. Kemudian setelah itu kita membaca Allahumma antas salam minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kita akan mempelajari beberapa bacaan, nanti akan bisa kita komentari. Hadis 1334, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Umair qala haddatsana Abu Muawiyah an Asim عن عبد الله بن حارث عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي رواية ابن نمير يا ذا الجلال والإكرام. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu النبي صلى الله عليه وسلم, apabila dia salam, lam yaqbud, beliau tidaklah duduk, illa miqdara ma yaqul, kecuali seukuran dia mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalal wal ikram. Dalam riwayat Ibnu Numair, ya dzal jalal wal ikram, ada ya. Maksud dari hal ini adalah beliau tidaklah duduk menghadap ke kiblat. Jadi ketika dia salam masih menghadap ke kiblat, dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram atau dzal jalali wal ikram. Baru setelah itu beliau berpaling, berpaling menghadap ke ma'mum. Berarti dalam hal ini seorang imam itu tidak duduk menghadap kiblat terus, ya, tidak dia duduk menghadap kiblat terus. Kadang-kadang kita lihat imam itu dia berzikir menghadap kiblat terus, ya, tidak. Ukuran dia duduk menghadap kiblat itu seukuran mengucapkan yang banyak dua, istighfar tiga kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baik, nomor 1335 disebutkan ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Makanya dza itu adalah ismu munada, yang isim yang dipanggil sehingga dia masuk. Hal ini juga dipertegas pada riwayat berikutnya nomor 1336, ya dzal jalali wal ikram. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bimithlihi, ya Nabi menyebutkan sebelumnya, ghair annahu kana yaqul, kecuali hanya saja dia mengucapkan ya dzal jalali wal ikram, ada ya dzal jalali wal ikram. Jadi bisa kita simpulkan bacaan yang pertama itu istighfar tiga kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita dengar ada orang mengucapkan lebih dari itu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam fa halina bis salam wa adkhilna jannatas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini tambahan ini dari mana ya saudara? Riwayatnya sahih atau tidak? Riwayat yang sudah jelas itu enggak ada penambahan tadi. Mungkin ada mengatakan kan bagus, ya, zikir ini kita harus mengikuti lafaz yang datang dari Nabi, tidak boleh kita munculkan dari diri kita, karena kita bertakayyud, yakni kata membatasi diri kita dengan lafaz yang diajarkan, dan kita beribadah dengan lafaz itu. Bagaimana yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada seorang sahabat, zikir sebelum tidur. Ketika Nabi SAW mengucapkan amantu bi kitabillahi wa bi amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta, ketika diulang oleh sahabat ini, dia katakan aman tu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Lalu Nabi mengatakan la wa bi nabiyika alladhi arsalta. Hanya sedikit saja perbedaannya antara Nabi dengan Rasul. Nabi luruskan. Ya, kalau Rasul, setiap Rasul pasti Nabi. Setiap Nabi belum tentu Rasul. Perbedaannya sedikit, tapi Nabi menyuruhnya, membenarkannya bahwa yang benar itu ada wabi Nabi kan dari arsal. Apalagi kalau seandainya zikir itu ada tambahan-tambahan. Ya. Jadi ketika kita berzikir, hendaklah kita membatasi diri kita dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lihat hadis berikutnya 1337. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا جرير المنصور عن المسيب عن المسيب ابن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يرفع ذا الجد منك الجد. Dari Warad Maula Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Mughirah bin Syu'bah menulis surat kepada Muawiyah. Dalamnya adalah sesungguhnya Rasulullah SAW apabila selesai dari salat dan bersalam, qah, beliau ucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya, tidak ada ilah yang diibadati secara hak kecuali Allah wahdahu la syarika lah. Esa yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, baginya kerajaan, baginya pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia di atas segala sesuatu maha kuasa. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'tait, tidak ada jenis penghalang lima a'tita bagi apa yang kau beri. Jadi apa yang Allah beri, tidak ada satupun jenis penghalang, manusia kah atau yang lain. Wala mu'tiya lima manat, tidak ada satu pun atau seorang atau pemberi, satu pemberi pun terhadap apa yang engkau larang. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala melarang, tidak ada satu pun yang akan bisa. Walayah al-jadd maknanya adalah ya bi fathil jim, maknanya la yanfa'u dzal ghani wal hadd minka ghinahu. Orang tidak wala yanfa'u, tidak ada kekayaan yang bisa memberikan manfaat kepada orang kaya, ya, melainkan dan apapun kedudukan seorang, dia tidak akan, kedudukan yang tidak akan memberikan manfaat kepada dia kecuali dari apa yang Allah berikan. Jadi kalau seandainya ada orang yang memanggakan kekayaannya atau dia memanggakan kedudukannya, kekayaan dan kedudukannya itu tidak akan bermanfaat untuk dirinya kecuali apa yang Allah berikan. Ya. Wala yanfa'u dzal jaddi minka jaddu. Kalau karena itu, ya di sini dikatakan la yanfa'u dzal ghani wal hadzi minka ghinahu. Kekayaan orang punya kaya, kekayaan orang punya keuntungan besar, tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali apa yang Allah berikan. Maka tidak boleh atau tidak bisa atau tidak ada nilai sama sekali yang dibanggakan oleh manusia. Kekayaannya, kedudukannya tidak akan bermanfaat sama sekali pada dirinya, ya, kecuali apa yang Allah berikan. Nah, ini zikir yang kita baca, subhanallah, maknanya sangat tajam sekali. Ya. Baik, kita lihat lafaz-lafaz yang diajarkan dari hal ini. Riwayat yang ke 1339 di dalamnya mengatakan inni sami'tu Rasulullah yaqul hina sallama. Mughirah bin Syu'bah dia mengatakan sesungguhnya aku mendengar ketika diucapkan bahwa semua aku mendengar, ini menunjukkan bahwa dia mendengar langsung. Tapi kalau seandainya dia mengatakan karena Rasulullah adalah Rasulullah atau Rasulullah bersabda, boleh jadi itu dia dapatkan informasi tersebut melalui sahabat lain. Tapi ketika dia mengatakan inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia sendiri yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diucapkan mirip dengan hadis yang sebelumnya illa qawluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang ini belum disebutkannya. Hadis 1341 bahwasanya riwayatnya kepada Warrad katib al-Mughirah bin Syu'bah yaqul kataba Muawiyah ila al-Mughirah. Muawiyah menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Shay'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Muawiyah kepada Mughirah? Tulislah kepadaku sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa kataba ilayhi. Nabi Warran mengatakan, Mughirah menulis kepada Muawiyah, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Idza qada shalah," apabila dia telah selesai mengerjakan salat, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mana lima atait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minka jaddu." Yang ditulis oleh beliau Rasulullah ini, apa yang dia dengar dari Rasulullah, dia menulis kepada Muawiyah karena Muawiyah yang memerintahkannya untuk menulis hadis-hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah riwayat apa? Zikir, yang bagian zikir yang kita baca. Kemudian surat 1342 ada lagi zikir yang lain. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة dengan sanad kepada Ibnu Zubair. Dia mengatakan, dia mengucapkan pada dubur kulli salatin, di ujung setiap salat, hina yusallim, ketika dia bersalam. Berarti dia ucapkan setelah salam, bukan sebelum salam. Apa yang diucapkannya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Tidak ada ilah yang diibadati yang berhak kecuali Allah, dan kita tidak mengibadati kecuali Dia. Lahu ni'matu wa lahu fadl, baginya nikmat, baginya karunia. Wa lahu thana'ul hasan, baginya pujian-pujian yang baik. La ilaha illallah mukhlishina lahu din, tidak ada ilah yang maha dibalati kecuali Allah. Mukhlishina lahu din, kita semuanya mengikhlaskan seluruhnya, seluruh agama untuknya, ibadah kita untuknya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak suka. Lalu Ibnu Zubair mengatakan, kana Rasulullah yuhallilu bihinna dubra kulli salatin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat-kalimat ini, ya, setelah sadiwara di ujung setiap sholat. Maksudnya setelah sholat, ya, Nabi juga mengucapkan ini. Maka bagaimana kombinasi kita? Ya, ini kita baca ditambah dengan bacaan yang telah kita baca tadinya sebelumnya. Mau ini yang dahulu, mau yang ini yang dahulu, silakan. Misalkan ketika kita mengucapkannya yang pertama, sudah jelas setelah salam ada yang perlu kita ucapkan, ya, yaitu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau seandainya kita menjadi imam, kita memutar menghadap ke mau arah ke kanan atau arah ke kiri. Lalu setelah itu baru kita baca zikir-zikir yang lain, yang berikutnya. Ya, boleh jadi yang tadi kita dahulukan atau yang ini kita dahulukan. Kalau seandainya ini yang kita dahulukan, misalkan la ilaha illallah wa la syarika lahu wa alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir. La la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahu al-fadl wa lahu al-thana'u al-hasan. La ilaha illallah, la ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din wa law kana kafirun. Lalu kita baca ayat berikutnya, la yang tadi sebelumnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'thaita wa la mu'ti lima mana'a wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, dikumpul, digabungkan semuanya. Kemudian riwayat berikutnya menjelaskan tentang posisinya, di mana diucapkan oleh Nabi, ya, bahwa Abu Zubair qala sami'tu Abdullah bin Zubair, aku mendengar Abdullah bin Zubair yakhutubu ala hadha mimbar, dia berkhutbah di mimbar ini, wa huwa yaqul, dia mengucapkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apabila dia telah salam, fi duburi salati aw salawat, di penghujung salat atau di penghujung salat-salat, fa dzakara bi mithli hadits bin Urwah, dia sebutkan seperti hadis Hisham bin Urwah, seperti lafaz sebelumnya. Namun di sini diperjelas bahwa Nabi mengucapkannya apabila dia telah salam dari sholatnya. Ya. Baik. Dipertegas lagi dubur sholat ini di penghujung sholat ini maksudnya apa? Anna Abu Zubair al-Makki haddathahu annahu sami'a Abdullah bin Zubair yaqul wa huwa yaqul fi ithri salati idza sallam, bahwasanya Abdullah bin Zubair dia mengucapkan fi ithri salat, langsung setelah salat apabila dia salam. Ya, berarti ya, setelah dia mengerjakan, selesai mengerjakan sholat. Baik. Lalu apa saja yang lain yang dibaca oleh Nabi adalah tasbih, takbir, tahmid. Hadis 1334. Ya. Hadatsana 1346. Hadatsana 'Asim bin Nadhr At-Taimi qala hadatsana Al-Mu'tamir qala hadatsana Al-Mu'tamir qala hadatsana 'Ubaydullah ha qala hadatsana Qutaybah bin Sa'id qala hadatsana Laits an Ibn Ajlan kilahuma an summiya an Abi Salih an Abi Hurairah wa hadha hadith Qutaybah anna fuqara al-muhajirina atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlu dhuhur bidarajat al-ula wa al-na'im al-muqim faqala wa ma dhak qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum وَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا فافعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah bahwa orang-orang yang fakir dari muhajirin mereka datang kepada Rasulullah, mereka mengatakan: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. Orang-orang yang punya harta banyak telah meraup, telah mengambil, telah membawa derajat-derajat yang tinggi dan surga kenikmatan yang abadi. Qal, apa dhak? Apa itu, kata Nabi? Mereka mengatakan, mereka orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kita sholat, mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa, mereka bersedekah karena mereka orang kaya. Kami tidak bisa bersedekah. Kenapa? Karena miskin, fakir. Mereka karena mereka kaya memerdekakan budak dengan harta. Kami tidak bisa melakukan merdekakan budak. Jadi coba dilihat bagaimana antusias para sahabat di dalam mencari pahala. Lantas Rasulullah SAW bersabda, tidakkah aku ajarkan kepada kalian akan sesuatu kalian mampu mengejar orang yang telah dahulu, orang yang telah mendahulukan kalian, dan kalian bisa mengalahkan orang yang datang setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih afdal dari kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama apa yang kalian lakukan. Jadi kalau ada sama pekerjaannya, ya sama juga dapat. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, benar ya Rasulullah, pengen. Qal tusabbihuna, kalian bertasbih. Tukabbiruna, kalian bertakbir. Watahmaduna, kalian bertahmid. Itu mengucapkan alhamdulillah. Dubura kulli salatin, di pengunjung salat, maksudnya setelah salat. Salatan wa talatina marrah, 33 kali. Lalu qala Abu Saleh, fuqara muhajirin ini kembali datang kepada Nabi. Mereka mengatakan, saudara-saudara kami orang kaya mendengar kami, lalu mereka lakukan hal yang sama. Ya? Jadi saudara-saudara kita orang yang punya harta ini mendengar apa yang kami lakukan, mereka lakukan pula. Lalu Rasulullah SAW katakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. punya harta, dia juga bisa meraih pahala. Apa yang tidak bisa didapatkan oleh yang tidak punya harta? Dan itu adalah karunia dari Allah, siapa yang Allah kehendaki. Dari hadis ini, dalilun liman fadli al-ghani asy-syakir. Liman faddal al-ghani asy-syakir al-faqir as-sabir. Hadis ini terdapat di dalam hadis ini terdapat dalil bagi orang yang mengutamakan kaya yang bersyukur di atas fakir yang sabar. Jadi kalau ada yang mengatakan mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang fakir yang bersabar? Kesabarannya untuk berpahala juga. Mana yang lebih utama? Jawabannya orang kaya yang bersyukur, yakni dia meraup pahala dari hartanya atau melalui hartanya, lebih utama daripada orang fakir yang bersabar. Dari sisi amalan mereka sama, dikejar, sama-sama mengejar dari amalan zikirnya dan lain. Tapi orang kaya dia bisa pergi umrah, pergi haji, ya dia bisa bangun masjid, dia bisa apa, dia banyak yang dia miliki, yang kemampuan dia bisa bersedekah terus keluar, ya. Daripada orang fakir nggak punya apa-apa, ya, cuma dia memiliki kesabaran, ya. Jadi fi al-mas'alah khilafun masyhur bain as-salaf wal khalaf min at-tawaif wallahu a'lam. Dalam permasalahan ini, ya, itu perbedaan yang panjang antara ulama, antara salaf wal khalaf, ulama dahulu dan berikutnya, belakang, ya, membahas mana lebih utama. Namun orang yang mengatakan bahwa orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada fakir yang sabar, ini dalilnya. Ya. Taib. وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليثي عن العجلان قال سمي فحدثت بعض أهل هذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبحون الله 33 وتحمد الله 33 وتكبرون الله وتكبر الله تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فأخذ بيدي فقال الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. قال ابن عجلان فحدثت بهذا الحديث رجع بن حيوة حدث بمثل عن أبي صالح النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lalu disambung lagi bahwasanya Ibn Ajlan dia mengatakan qala Sumayyun, berkata Sumayyun, aku sampaikan kepada sebagian keluargaku hadis ini. Bagaimana mengucapkan subhanallah tadi, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna selatan wasaliti nama. Berarti maknanya apa? Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Tahu gitu ya? Lalu dia mengatakan, yakni sebagian keluarga mengatakan, wahinta, engkau keliru. Innama qal, yang diucapkan oleh Nabi itu tusabbih engkau bertakbir 33 kali. Raja'tu ila Abi Shalih. Aku kembali mendatangi Abu Shalih. Ya. Abu Shalih ini perawi dari Abu Hurairah, muridnya Abu Hurairah. Faqultu lahu dhalik, aku ucapkan apa yang diucapkan oleh sebagian keluarga ku. Fa'akhadha biyadi, beliau pegang tanganku. Faqal, lalu dia mengucapkan, ya, Abu Shalih tadi, Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah. Sampai semuanya 33. Jadi kalau menurut Abu Shalih dan beliau ini, kita bertasbihnya Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah. Ya. Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah. Sampai 33 kali. Jadi tiga zikir ini baca sekali sampai berjumlah 33 kali. Baik. Kita cukup sampai sini dulu. Nanti insyaallah kita sambung pada hadis-hadis yang masih tersisa. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.